warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shalla asyran liman shalla ala nabiyyihi wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhanal a'izza wa ulama'anal ajilla wa bimuqaddimah fadilatil habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah syarafahu wa karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para habaib yang hadir di majelis mulia malam hari ini, ada Habib Muhsin Al-Hamid dari Jember. Syukran Habib khudurikum, insyaallah menambah keberkahan majelis mulia hari ini. Para kiai Ustadzuna Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, Kiai Haji Suratin Abbas, para sesepuh, pimpinan pusat Syekh Hermania Gus Doha yang alhamdulillah berkenan rawuh dan pesantren kami bersama kru Ahbabul Mustafa Lamongan, Ahbabul Mustafa Bojonegoro, dan tentu saja Syekh Hermania seluruh Indonesia, tetap semangat untuk bersolawat. Saya Anwar Zahid, juga bagian dari Syekh Hermania. saya sekeluarga pecinta Habib Syekh, pecinta sholawat, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini spektakuler, malam ini sungguh luar biasa. Pertama tentu saya secara pribadi atas nama keluarga, atas nama pesantren dan warga Bojonegoro, Jawa Timur dan Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang seagung-agungnya kepada Fadilatil Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf bersama Umi, bersama Yek Bakar yang kerso memenuhi keinginan kami semua masyarakat Bojonegoro yang sudah lama merindukan Habib Syekh, sudah lama rindu bersolawat, mengungkapkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ikonnya solawat Indonesia, bahkan ikonnya solawat dunia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami berharap dan ini adalah suara mayoritas umat bahwa tiap tahun di pesantren kami, dan kemarin kami juga sudah matur sama Habib Syekh untuk berkenan beliau kerso tiap tahun memberkahi majelis kami. Dan alhamdulillah sudah ada kesanggupan dari beliau, jadi merupakan agenda rutin bagi beliau untuk tiap tahun hadir di majelis ini. Lawang aku diperkosa, dene yo tak perkosa. Berikutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada Sekhermania seluruh Indonesia yang menyemarakkan acara malam hari ini. Saya juga wajib berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang juga merupakan santri-santrinya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf di negeri beton Hong Kong yang tergabung dalam Majelis Dzikir Ilham yang ikut mensupport majelis malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya, saudara saya yang sudah dekat dengan saya mulai dulu, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf MSI, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, beliau salah satu jajaran Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini enggak ada kaitannya dengan kampanye, enggak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur, tapi karena beliau sudah dekat dengan saya, akrab dengan saya, juga dekat dengan Habib Syekh, maka beliau juga ikut mensupport acara malam hari ini, dan beliau masih dalam perjalanan, insya Allah nanti akan menyapa para jamaah sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak berani ngomong banyak-banyak. Lawang saya yang bayar kok saya suruh ceramah. Kalau saya ceramah itu biasanya saya dibayar. Nah, ini kan saya yang bayar kok saya suruh ceramah, ini kan aneh. Saya sowan ke Bustanul Asyikin di Solo. Saya berharap mewakili keluarga, mewakili santri, mewakili pesantren, mewakili masyarakat untuk rawuhnya Habib Syekh di pondok saya, di pondok kita, di pesantren kita, di majelis ini. Karena memang saya bersama para santri, bersama keluarga, bersama masyarakat ingin mendengarkan bukan hanya lantunan-lantunan sholawat indah dari beliau, tapi juga petuah-petuah, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari beliau. Setuju? Sekali lagi setuju? Sekali lagi setuju? Insya Allah nanti saya dobeli. pertama, wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah. Satu, kita dijadikan makhluk yang bernama manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia, bahkan Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kalau Allah saja memuliakan manusia, sehingga jika ada orang yang tidak mau memuliakan manusia, berarti dia merasa lebih hebat daripada Allah. Itu namanya orang apa? Berarti gatekno. Resiko kalah ganteng. Padahal saya itu kalau ceramah di mana-mana, seluruh jamaah kayak terhipnotis oleh saya. Tapi karena beliau rawuh, kelem aku saya. Matur suwun Beb, panjenengan telah mengelemkan saya. Sampai jamaah saya sendiri sudah ada yang enggak ada yang menggubris saya. Allah saja memuliakan manusia. Maka kalau ada orang yang tidak mau memuliakan manusia, berarti dia merasa lebih hebat daripada Allah. Ini ya, urutannya gini para jamaah. Gini, jamaah saya ini banyak yang oon, Beb. Mohon maaf banget. Allah menciptakan makhluk, namanya malaikat. Ini selalu baik, gak pernah jelek. Terus Allah menciptakan makhluk, namanya setan. Nah itu setannya. Tadi sempat hampir tawuran sebelah sana tuh setannya. Selalu jelek, gak pernah baik. Terus Allah menciptakan makhluk, namanya binatang. Binatang ini secara umum ada dua jenis. Ada kelompok binatang an'am. Kalau Kiai Sepuh dulu memaknai rumangkang. Kalau bahasa sekarang, binatang ternak. Ini simbolnya kambing, sebelah sana juga. Nah, wedus. Ada kelompok binatang yang as-sabuk, satu galak. Binatang buas. Ini simbolnya asu, sebelah kono. Nah, sing cilik kae kirek.